بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali ya membaca kitab Mi'atun wa Thalathuna Fikratan fi Tarbiyati Shighar yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 130 ide dalam mendidik anak. Ya. Dan buku yang saya akan jadikan sebagai rujukan adalah buku, ya, buku yang saya jadikan sarana latihan adalah buku serial latihan baca Arab Gundul secara otodidak seri keempat. Ya, dalam buku ini saya berikan ya bahasa Arab dua versi ya dari kitab Mi'atun wa Thalathuna Fikrah ini. Ya, saya berikan bahasa Arab dua versinya, yang berharokat dan yang tanpa harokat. Dan saya juga sudah terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya juga telah menjelaskan ya kedudukan dari setiap kata yang terdapat dalam kalimat yang ada dalam kitab ini. Ya, saya sudah jelaskan mana yang berkedudukan sebagai mubtada, khabar, gitu kan, fa'il dan seterusnya. Saya sudah jelaskan. Dan pada kesempatan kali ini ya kita akan coba menerjemahkan kata demi kata. Ya, semoga ya dengan adanya penerjemahan secara ya, kata per kata ini ya akan lebih membuat kita paham ya, terutama bagi pelajar pemula yang biasanya masih menemui kesulitan dalam mencari arti kata di kamus ya, karena memang terjemahan yang saya berikan kadang terjemahan bebas. Ya, terjemahan bebas maksudnya saya menerjemahkan ini ya dengan memahami isi kalimat secara keseluruhan ya. Konteks kalimat secara keseluruhan. Sehingga kadang mungkin yang saya terjemahkan itu, mungkin kata bahasa Indonesia yang saya terjemahkan itu mungkin tidak ada dari bahasa Arabnya. Atau mungkin kadang berbeda. Misalnya dalam bahasa Arabnya itu digunakan fi'il yang ma'lum. Pola fi'il yang ma'lum. Tapi dalam penerjemahannya saya gunakan sama seperti pola penerjemahan fi'il yang majhul. Ya. Karena memang seperti itulah yang menurut saya bisa mudah dipahami ya oleh para pembaca gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan ya kita baca, kita terjemahkan kata demi kata, kita semakin paham dan juga kita semakin banyak mufradat ya. Semakin banyak mufradat yang kita miliki. Sehingga dengan banyaknya mufradat ini insyaallah ya mudah-mudahan kita nanti akan semakin mudah dalam membaca dan menerjemahkan tulisan-tulisan bahasa Arab tanpa harokatnya. Kemarin kita sudah membaca bagian mukaddimah ya. Sekarang kita langsung masuk ya membaca ide demi ide yang ada dalam buku ini. Ya, untuk buka halaman 13 ya dari seri keempat ini, buku seri keempat ini ya, untuk buka halaman 13-nya. Di situ paling atas tertulis al-aqidatu, aqidah. Jadi penyusunan kitab ini itu mengelompokkan ide-ide ya 130 ide itu ya sebenarnya idenya di judulnya memang 130 ide ya, cuman ternyata di sini cuman ada 129 ide ya, ide ke 23 tidak ada. Jadi tetap saja ya kita katakan judul bukunya ini 130 ide ya, sebagaimana tertulis di kitab aslinya. Ya. Jadi penulis kitab ini mengelompokkan ya ide-ide ya yang 130 ide itu menjadi beberapa kelompok. Ada ide yang berkaitan dengan akidah, ibadah ya, kemudian akhlak dan seterusnya nanti insyaallah akan kita baca satu persatu. Dan sekarang kita akan membaca ide yang berkaitan dengan akidah. Akidah atau keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ide yang pertama ya, alim. Ya, alim ini ya, alim ini fi'il amr dari allama yu'allimu alim ya, allama yu'allimu alim, qolanya fa'ala yufa'ilu fa'il. Allama itu artinya mengajarkan, sehingga alim kita terjemahkan apa, ajarkanlah gitu ya. Dan perlu saya beritahukan kepada antum ya, bahwasannya pola fa'ala yufa'ilu adalah pola yang banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Ya, saya sering menjumpai ya kata-kata yang berasal dari pola fa'ala yufa'ilu ya, dan tasrifannya, terutama masdarnya. Makanya antum hafalkan ya tasrif, tasrif ke samping ya, terutama tasrif ke samping, tasrif mendatar dari pola fa'ala yufa'ilu ya. Antum buka lagi kitab Fahim Nasorof tingkat dasar ya, ketika kita mentasrif pola fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun, yang terbuka lagi karena akan sangat sangat penting ya, sangat penting karena sering dijumpai. Nanti kalau kita hafal insyaallah kita mudah mengenalinya dalam dalam kalimat ya. Ibna ka, ibna ka berasal dari ibna dan ka, ibna itu artinya anak ya, ibnun anak ya. Sebenarnya pada asalnya ibnun itu anak laki-laki ya, tapi di sini bisa juga maknanya anak secara umum, baik laki-laki maupun perempuan ya. Ka ya domir kamu. Kalimata, nah, kalimata ini kalau dalam ilmu nahu ya, kalimat itu artinya kata ya, sebagaimana kita telah mempelajarinya di bagian awal ilmu nahu kan, kalimat terbagi menjadi tiga ya, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf ya. Tapi ya di luar ilmu nahu biasanya kalimat itu diterjemahkan artinya adalah kalimat ya, kalimat sama kalimat dengan bahasa Indonesia kalimat, atau dalam ilmu nahunya itu al-jumlatu. Jadi kalimat di sini kita terjemahkan adalah kalimat ya, sama dengan bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia ya, kalimat. At-tauhidi, tauhid ya, tauhid. Nah ini juga at-tauhidi ini polanya sama, berasal dari pola fa'ala yufa'ilu ya, asalnya wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu itu satu atau mengesakan ya. Kalau kita tasrif wahada yuwahidu tauhidan, muwahidun ya, orang yang mengesakan Allah disebut muwahid, orang yang bertauhid, muwahid ya, isim fa'il dari wahada yuwahidu ya, tauhidan muwahidun. Sehingga at-tauhid di sini adalah masdar dari wahada yuwahidu. Biasanya dalam kitab akidah tauhid itu diterjemahkan ifradullah bil ibadah, yang mengesakan Allah dalam dalam beribadah. Nah, antum perhatikan tuh ya kan, pola fa'ala yafa'ilu itu banyak. Banyak nanti kepake ya, kepake banyak kalau dipakai ya oleh para penulis di dalam tulisan-tulisan mereka ya dalam bahasa Arab. Makanya antum sekali lagi antum hafalkan, atau kalau bisa antum kasih tanda di situ, antum lingkerin. Pola ini penting gitu kan, pola fa'ala yufa'il itu penting. Makanya antum nanti hafalkan lagi, ulang-ulang ya, bagi yang belum hafal antum coba hafalkan ya, antum coba hafalkan tasrifnya, baik tasrif yang mendatar maupun tasrif yang menurun gitu ya. Ini PR buat antum nih ya, hafalkan pola fa'ala yufa'ilu, kemudian coba antum masukkan allama yu'allimu wahada yuwahidu dan seterusnya ya, PR ya. Wa ma, wa dan ma, apa-apa ya, ma ini si mausul ya, maknanya sama dengan allazi ya, yang, dan apa-apa ya, tatadammanuhu ya, tatadammanu ini fi'il mudhari' dari tadammana yatadammanu, wazannya tafa'ala yatafa'alu, artinya mengandung ya, tadammana syai' itu artinya mengandung sesuatu, tadammana itu mengandung, bukan mengandung hamil, maksudnya mengandung berisi, misalnya kitab ini berisi tentang apa gitu kan ya, itu tadammana ya. Sinonimnya bersamaannya itu istamala, biasanya digunakan istamala. Tadammana itu mengandung ya, maksudnya dan apa-apa, wama dan apa-apa, tatadammanu yang kalimat tauhid itu mengandungnya. Hu ini kembali ke ma, ma apa-apa ya, yang kalimat tauhid itu mengandung apa-apa itu ya, maksudnya ya. Ini kan nanti bisa lihat ya, kalau diterjemahkan secara lafziah mungkin orang akan bingung, tapi kalau kita terjemahkan secara bebas di situ seperti yang sudah sampaikan kan, ajarkanlah kalimat tauhid kepada anakmu beserta kandungannya ya, beserta isinya, itu kan akan lebih mudah gitu ya. Cuma di sini saya akan jelaskan kata per kata ya, untuk tujuan untuk supaya antum memudahkan dalam proses pencarian di kamus ya. Tobam mana itu tadi ya, wazannya tafa'ala, ini juga termasuk wazan yang banyak digunakan ya. Makanya di kitab Fahimna Sorof Tingkat Dasar ya, pola-pola yang saya ajarkan di situ adalah pola-pola yang terpilih. Yang saya pilih, karena itu yang paling banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Ya. Ya, kembali ke ma, min, dari. Ya, min huruf jar, ya, dari atau di sini maknanya berupa. Ya, berupa nafiyin, penafian. Nafiyin ini masdar juga, masdar dari nafayan fi. Ya, bentuk masdar ini banyak, banyak dijumpai ya dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Makanya antum hafalin juga ya bentuk-bentuk masdar. Di sini nafayan fi artinya penafian, peniadaan. Dan juga saya sudah ajarkan ya di kitab Fahim Nasarab tingkat dasar kaidah dalam menerjemahkan masdar. Antum lihat lagi ya. Ya berupa nafiyin, penafian, wa dan isbatin. Isbatin juga masdar dari asbata, yusbitu. Ya, polanya af'ala, yuf'ilu. Ya, asbata, yusbitu, isbatan. Artinya penafian, menafikan. Isbatin penetapan ya, penetapan ya. Asbata yusbitu itu menetapkan, isbatan penetapan. Ya. La ilaha la tiada ilaha ya sesembahan ya. Ilah artinya ma'luh atau ma'bud ya. Nafyun la ilaha ini ya pada kalimat tauhid ya. Di kalimat tauhid kan kalimat la ilaha illallah. Tiada sesembahan ya yang berhak untuk diibadahi ya dengan benar melainkan Allah ya, kecuali Allah. Nah, kalimat la ilaha ya pada kalimat tauhid itu mengandung nafyun, penafian, peniadaan li uluhiyyati li ya huruf jar ya bagi atau terhadap uluhiyah ya, penghambaan atau penuhanan, penghambaan atau peribadatan ya. Ghairi selain Allahi Allah. Kemudian pada kalimat illallahu ya pada kalimat tauhid la ilaha illallah ya kalimat illa kecuali Allahu Allah itu itsbatuha ya penetapan uluhiyah yang mengandung penetapan uluhiyah ya penetapan peribadatan lillahi ya untuk Allah wahdahu saja sudah saya jelaskan ya di bagian mukadimah tentang wahdahu ya ini ya terjemahan perkata dari ide yang pertama ya semoga bisa dipahami. Kemudian yang perlu saya tambahkan, ya coba antum perhatikan kalimat ibnaka. Ibnaka, asal katanya dari ibnun dan ka. Ya, ibnun, ibnun arti, itu artinya anak. Satu orang anak, ya bentuknya isim, isim mufrad. Bentuk musananya bisa ibnani atau ibnaini. Jamaknya jamak taksir. Ibnaun, ya karena dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak. Jamak mudzakkar salim ya. Jadi abna'un gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada antum ya, apakah di situ maksudnya yang diperintahkan untuk menjelaskan kalimat tauhid beserta kandungannya itu hanya diperintahkan untuk dijelaskan kepada satu orang anak saja. Ya, kan di situ kalimatnya alim ibnaka. Ya, alim ajarkanlah satu orang anakmu karena kan ibnun mufrad. Apakah maksudnya begitu? Ya tidak. Ini maksudnya secara umum. Ya kalau antum nanti belajar ilmu usul fikih, di situ ada kaidah ya. Apabila isim mufrad atau isim jamak ya diidhofahkan atau disandarkan kepada isim yang ma'rifat, maka di situ bermakna umum, artinya seluruh. Ya antum bisa lihat contohnya dalam Al-Qur'an misalnya dalam surat Al-Baqarah ya antum buka Al-Qur'an terjemahannya surat Al-Baqarah ayat 231 ya ayat 231 Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ wadzkuru ni'matallahi 'alaikum dan ingatlah oleh kalian ni'matallahi 'alaikum nikmat Allah atas kalian. Di situ disebutkan nikmat ya nikmat itu isim mufrad jamaknya ni'amun. Apakah ayat itu maksudnya ya kita hanya diperintahkan untuk mengingat satu nikmat Allah saja? Tidak. Ya. Nah, tadi penjelasannya ya jadi maksudnya di situ kan nikmat-nikmat Allah ya karena nikmat Allah banyak dan kita disuruh mengingat untuk mengingat seluruh nikmat-nikmat Allah gitu kan. Nah, jadi di situ dalam kaidah usul fikih dikatakan ya bahwasannya isim mufrad atau isim jamak yang disandarkan kepada isim ma'rifat itu memberi makna keumuman artinya seluruh ya sehingga Di sini maknanya alim ibnaka, ajarkanlah semua anakmu. Ya, semua anakmu, selama dia itu anakmu, maka ajarkanlah dia kalimat tauhid dan kandungannya, ya, berupa penafian dan penetapan. Itu penafian sesembahan untuk selain Allah dan penetapan sesembahan hanya untuk Allah. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mungkin mengambil pelajaran juga ya, faedah, ya, bahwasanya apabila kita ingin bisa menerjemahkan dengan bagus, dengan tepat, di samping kita harus menguasai faedah bahasa Arab ya, minimal lahu dan sorofnya, kita juga harus memiliki pengetahuan tentang tema yang kita terjemahkan. Misalnya kita ingin menerjemahkan tema tentang hadis, maka akan lebih bagus lagi ya, kita memiliki pengetahuan tentang ilmu hadis. Kita ingin menerjemahkan tentang akidah, kita memiliki pengetahuan juga tentang akidah, supaya yang kita terjemahkan itu tepat ya. Dan juga kita menguasai ilmu-ilmu cabang ilmu yang lain, ilmu usul fikih dan lain sebagainya gitu. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Dan nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas ide yang kedua. Kita akan menerjemahkan kata demi kata yang terdapat pada ide yang kedua ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.